يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم وأولادكم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله وبارك فيكم melanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab Al-Jadid di syarah kitab Al-Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibni Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qur'ani rahimahullah ta'ala. Qala ma'alaih rahimahullah ta'ala wa Ali bin Abbas wa Ali bin Mas'urin radhiyallahu anhu. Qala hadis dari Abbas radhiyallahu anhu rawahu Abdul Razzaq sanad yang sahih kalam yang berkata akbarul kabair asyirku billah sebesar-besar dosa yaitu asyirku billah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya wal amnu min makrillah dan merasa aman dari makar Allah wal qunutu min rahmatillah dan berputus asa dari rahmat Allah. Wal ya'su min rahmillah dan berputus harapan dari rahmat Allah. Kalau saya yang membawakan asal izin ini terangsa secara global dalam hadis tersebut, yang biru nabi Mas'ud radhiyallahu anhu bingkai asal sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengabarkan kepada kita di dalam asal ini di an-nazunuba. Sabairu wa sabairu wa akbaruha asyirku billah. Bahwasanya dosa-dosa itu ada yang dosa-dosa kecil dan ada yang dosa-dosa besar dan ada yang dosa-dosa paling besar. Wa'ana akbarha asyirku billah dan dosa yang paling besar daripada dosa-dosa besar yaitu membuat kesyirikan mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala wadhani kali anna ulayasyikhu ma'asyiriki amalan wa'ala yukbar. Karena dengan kesyirikan tersebut segala amalan-amalan tidak akan benar dan dan segala amalan-amalan tatkala tercampur dengan kesyirikan maka tidak diterima. Jika segala amal-amal kebaikan, amalan-amalan yang menunjukkan ketaatan, namun tatkala dicampur dengan amalan kesyirikan, maka amalannya tersebut akan rusak dan tidak diterima oleh Allah SWT. Thumma zakara ba'da syirki al-amna min makrillah. Kemudian dia Rogaan menyebutkan, setelah menyebutkan dosa yang paling besar yaitu kesyirikan, yaitu merasa aman dari makar Allah. Bahwa iqraru istikhrajillahi lil'asi bin ni'amit, yaitu seseorang yang tertipu, terperdaya dengan dibiarkannya Allah Subhanahu wa ta'ala dirinya tenggelam di dalam kemaksiatan-kemaksiatan, namun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tetap diberikan kenikmatan-kenikmatan. Wa dzalika lima yu'ti min al-i'timadil kulli ala fadlillahi wa rahmati. Karena dengan dibiarkannya orang tersebut di atas kemaksiatan-kemaksiatan, dalam keadaan dirinya diberikan kenikmatan-kenikmatan, diberikan kecukupan, kesehatan, ini akan mengakibatkan orang tersebut akan bersandar. Bahwanya seluruhnya apa yang dia dapat ini dari keutamaan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya dia membenarkan perbuatannya yang berkelimpahan dengan kemaksiatan. Dengan ucap apa? Dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Sehingga dia berkesimpulan bahwasanya kemaksiatan-kemaksiatan tersebut yang akan mendatangkan kenikmatan dari Allah. Sehingga seseorang berkesimpulan bahwasanya Allah SWT meridhoinya. Meridhoi orang tersebut dalam keadaan bermaksiat, beriman dengan maksiat, yang menjadikan dirinya mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Ini buktinya ini. Kalau ini sesuatu yang salah, perlangkah-langkah yang salah, tentunya Allah tidak memberikan kenikmatan. Tapi nyatanya saya tambah kaya dan badan saya bugar, segar, bugar, tidak kurang sesuatu apapun. Ini menunjukkan bahwa ini adalah utama dari Allah dan rahmatnya. Mereka berkesimpulan bahwasanya Allah SWT meridhai perbuatan-perbuatannya. Wa tarkul amal ladzi min ajli khuliqa dan tentunya orang tersebut akan meninggalkan amalan-amalan yang sebenarnya tujuan pertamanya apa dia diciptakan. Dia lupa dengan tujuan awal dia diciptakan di dunia ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT, untuk mengisahkan Allah SWT. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yaitu mentauhidkan aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kenikmatan-kenikmatan tersebut akan menutupi dirinya untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan yang di dunia ini, dan dirinya melakukan apa saja yang menjadi keinginannya, syahwatnya, karena ukurannya adalah mendapatkan kenikmatan. Sehingga orang seperti ini susah mau dinasihati, susah mau diuruskan. Lebih-lebih yang punya sejati adalah orang yang kenikmatannya lebih sedikit yang dia dapatkan daripada orang tersebut. Kamu ini sok memberikan nasihat. Seperti ini. Dalam keadaan saya diberikan kecukupan oleh Allah. Daripada kamu yang katanya melakukan ini dan itu. Kalau perbuatan saya ini salah, tentunya apa? Ya Allah tidak akan memberikan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Masyaallah bismillahirrahmanirrahim, maka dia lupa bahwasanya manusia diadakan di dunia ini dalam rangka untuk diuji. Apakah diuji dengan kenikmatan atau diuji dengan kesusahan? Ujian itu ada dua. Jadi kenikmatan dan kesusahan itu bukan sebagai barometer atau sebagai ukuran orang tersebut telah diridhoi dan di pandang baik oleh Allah SWT. Sehingga seorang yang diuji dengan kenikmatan, maka bagi orang yang mukmin, orang yang mengetahui tentang agama, maka dia akan bersyukur menyalurkan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kekuatannya untuk dicurahkan untuk beribadah kepada Allah, untuk menuntut ilmu agama, diberikan kekayaan. Untuk mendapatkan, meraih derajat yang tinggi di sisi Allah SWT dengan mendermakan di jalan Allah SWT. Ini bentuk rasa syukur seseorang mendapatkan kenikmatan. Ketika seseorang diuji dengan susahan, payahan, kekurangan, maka dia akan bersama. Dan kesabaran tersebut akan menjadikan baik. Akan Allah SWT berikan pahala yang tidak terbatas di sisi Allah SWT. Ini juga perkara kebaikan. Adapun orang yang tidak beriman kepada Allah SWT, tidak mengenal agama Allah SWT, maka akan sebaliknya. Tatkala dirinya diberikan penikmatan, maka untuk apa? Untuk menurutkan hawa nafsunya sepuas-puasnya. Menyangka bahwasanya perbuatannya diridai oleh Allah telah mendapatkan kenikmatan. Tatkala dia mendapatkan kesusahan, kekurangan, payah, sakitan, maka tidak bersabar, protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan banyak daripada mereka karena tidak sabar akhirnya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagiannya meninggalkan Islam. Saya ini sudah sholat berapa tahun, mengamalkan ini dan itu, tapi tidak saja keadaan saya ini berubah, tetap saja susah, kekurangan, miskin. Akhirnya berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kesabaran. Akhirnya dia mengikuti apa-apa yang akan menjadikan dirinya terhindar dari kesusahan, kepayahan, dengan tawaran-tawaran yang akan menghilangkan keimanan dan ketetapan hatinya di dalam Islam. Kama zakara al-ya'sa wal-kunuta min rahmillahi wa rahmatihi wa dhalika lima yuhdi ilaihi min su'il dhanni billahi azza wa jalla. Kemudian sahabat Rasulullah menyebutkan dosa-dosa yang paling besar. Setelahnya adalah al-ya'as wal-kunut, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini seseorang akan mengakibatkan dirinya berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga seseorang yang memegang agama ini, kesuksesannya ini bukan dinilai dari sukses dunianya. Kalau kaya cukupan berarti benar agamanya, benar Islamnya. Kalau susah, sulit, kurang, miskin, berarti agamanya perlu dipertanyakan. Maka penilaian sebenarnya penilaian yang salah. Adapun orang yang sukses, seseorang dunianya diuji oleh Allah SWT di dunianya, maka dilihat sampai di akhir hayatnya dirinya memegang agama. Apapun keadaan dirinya, apakah mendapatkan kenikmatan, apakah mendapatkan kesusahan, tetap dia memegang agama. Ini orang-orang yang istiqamah. Sehingga dirinya tidak berprasangka buruk terhadap Allah SWT. Ujian yang diberikan kebaikan, maka disyukuri. Maka akan mendapatkan pahala yang besar. Ujian yang diberikan dengan kesusahan, kepahitan, harisabari, maka itu adalah kebaikan. Jadi tidak ada sedikit pun di hatinya berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa? Menerima takdir dan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, ridho dan rela. Maka orang seperti ini akan istiqamah. Dan tidak ada sedikitpun hasad, iri, dengki kepada saudaranya. Orang kalau sudah menerima takdir Allah SWT, keputusan Allah SWT, tidak ada yang perlu dihasati dengan orang lain. Karena Allah SWT menciptakan manusia berbeda-beda, bermacam-macam bentuk dan bermacam-macam pemberian dari Allah SWT yang berbeda-beda. Rezekinya, kadarnya, umurnya, susah dan senangnya berbeda-beda di setiap manusia. Sehingga orang yang menerima pasrah dengan takdir Allah SWT, tetap berprasangka baik terhadap Allah SWT, maka itulah orang-orang yang akan sukses istiqomah di atas agama. Qala syarrun mawla ta'ala al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil di dalam asar tersebut. Al-ula yang pertama, tahrimu kullu min asyriki billah wal amnu min makrillah wa ya'su wal kunutu min rahillah wa annaha min al-kadair. Faedah yang pertama, haramnya segala bentuk kesyirikan, mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apapun. Dan haramnya merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga haramnya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang demikian adalah termasuk dari dosa-dosa besar. Sehingga seorang yang berpegang teguh di dalam agamanya, kemudian diuji oleh Allah SWT dengan kesulitan, dengan kekurangan, dengan kesakitan dan yang lainnya, maka ini bentuk rahmat Allah SWT yang diberikan kepada orang tersebut. Yaitu akan diberikan pahala kesabaran yang besar. Kalau dia sabar. As-sa'an tsaniyan intiqamud dzunubi ila iktisamud dzunubi ila sagha'ir wa kaba'ir wa akbar. pembagian macam-macam dosa, yaitu ada dosa-dosa kecil, ada dosa-dosa besar, ada dosa-dosa yang paling besar. Dosa-dosa yang paling besar adalah dosa-dosa yang akan menyebabkan dirinya bisa keluar dari Islam. Dosa-dosa yang akan mengancam dirinya keluar dari Islam. Jadi dosa kekafiran, kesyirikan, kemurtadan dan yang lain. Contoh di atas ini adalah perbuatan-perbuatan yang akan menggiring dirinya keluar dari Islam. As-salisa jawazu wasbillahi bil makri fi muqabalatil makirin. Bolehnya mensifati Allah SWT dengan makar dalam rangka untuk membalas orang-orang yang berbuat makar. Wa makarullah. Mereka orang-orang kafir berbuat makar, maka Allah SWT juga berbuat makar dalam rangka untuk membalas makar orang-orang kafir. Namun Allah SWT akan dinamai dengan Al-Makir. Hanya sebatas membalas makarnya orang-orang yang berbuat makar. Karena balasan seseorang itu sesuai dengan perbuatannya. Rabbia isbatu sifati rahmatillah rahmatillahi azza wa jalla wajhin yaliku bijalali. Yang keempat, ditetapkannya adanya sifat rahmat bagi Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kepantasan dan ketinggian zat Allah subhanahu wa ta'ala. Inna rahmatallahi rahmat Allah SWT meliputi segala yang Allah SWT kenai. Rahmat Allah SWT luas. Sehingga seorang tidak perlu, tidak usah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang seseorang yang telah melakukan dosa-dosa besar, melakukan dosa-dosa yang terbesar, kalau dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pintu rahmat, pintu tobat terbuka lebar-lebar bagi dirinya selama nyawa tidak berada di kerongkongan malam yurdu. Kalau tobatnya nyawanya sudah di tenggorokan, napasnya sudah yurdu, maka sudah ada pintu tobat lagi. Kenapa? Orang tersebut sudah melihat malaikat. Otomatis apa? Otomatis dia percaya dan beriman. sehingga tobatnya sebelum itu. Atau tobatnya sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Atau terbit dari tempat terbenamnya. Maka di waktu itu sudah tidak ada pintu tobat lagi. Al-Khamisah yang kelima, wujubul i'tidali fi umuri kulihan. Wajibnya berbuat keadilan pada seluruh perkara. Sehingga seseorang bila mengingat wa makar Allah, setelah mereka berbuat makar, maka Allah sebenarnya akan membalas dengan makarnya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan hamba-hambanya bertakwa, yang beriman, yang taat, tidak membiarkan dan akan membela hamba-hamba yang beriman, yang taat dan bertakwa. Sebaliknya, orang yang berniat berbuat jelek terhadap orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang yang taat, tentu akan mendapatkan balasan. Wakil asal yang mengulang munasabatul asal di bab dan asal yang terhadap bab hai sudah lagi asal ala wujud biar raja walaupun min Allah. Di mana asal ini menunjukkan atas wajibnya berharap dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berharap dirinya mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan takut kepada siksa dan murka Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dirinya akan berhati-hati di setiap langkah, di setiap urusan, jangan sampai melampaui batas-batas Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga karena rahmat itu adalah di tangan Allah SWT, maka dirinya tidak merasa bahwasanya dirinya telah beramal ini dan itu pasti akan mendapatkan ini dan itu, tidak. Semuanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang mukmin hanyalah berharap. Karena kenikmatan Allah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dibanding dengan amalan manusia ini tidak terbalaskan. Kenikmatannya saja yang Allah SWT berikan di dunia ini tidak bisa terbalaskan dengan amalan-amalan yang baik yang dia lakukan. Jika seseorang kalau mendapatkan diselamatkan oleh Allah SWT dari neraka dan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surga, maka ini benar-benar pemberian dari Allah SWT, bukan karena amalan-amalan dia. Karena seseorang tidak akan bisa beramal kecuali dengan selamat dan petunjuk Allah SWT. Sehingga dirinya tidak merasa menuntut, ya, saya telah melakukan amal ini dan itu, kok saya tidak mendapatkan ini dan itu, tidak. Bahkan kita beramal, melakukan kebaikan dalam rangka hanya berharap kepada Allah subhanahu wa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Munasabatul asari li tauhid, kesan asari pada tauhid yang sudah lagi asal ala wujudil jam'i baina raja'i wal qawl min Allah. Di mana asari menunjukkan atas wajibnya seseorang untuk mengumpulkan sifat harap dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap rahmatnya, berharap kasih sayangnya, dan takut dengan siksa Allah SWT, takut dengan murkanya, takut dengan azabnya. Di anna dzalika masbitun li kamalillahil mutlaq. Karena dengan sifat-sifat tersebut seseorang akan apa? Akan mensifati Allah SWT dengan sifat yang sempurna. Karena seseorang kalau beribadah kepada Allah hanya berharap saja, tidak takut dengan siksa Allah SWT, akhirnya apa? Lancang, berani, melanggar, lupa terhadap siksa Allah SWT, sehingga dirinya tidak takut mengamalkan amalan-amalan yang sembarangan. Begitu juga seseorang yang beribadah hanya takut saja kepada Allah, maka akan menjadikan ekstrim juga. Akhirnya apa? Mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa-dosa besar yang harusnya itu bukan kafir. Wadzalika muhaqqiqan li kamali tauhid, yang demikian akan menjadikan sempurna tauhid yang ada pada dirinya. Jika orang mukmin ini mempunyai dua sifat, yaitu selalu berharap kepada Allah SWT dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah taala bismillah barakallahu fikum wa sallallahu alaihi wa sallam.